Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para kiai, al-akhos sahibul ma'had, Kiai Haji Ali As'adi al-Khatib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kemanfaatan. Amin. Para sepuh bina sepuh, para pejabat ingkang kersa rawuh, ingkang minulya, Bapak Ibu jamaah pengaosan, dalam rangka Khatmil Quran bin Nadhor Pondok Pesantren Radhatul Quran Tempel Wedung Demak rahimakumullah. Mboten sube sahabat-sahabat hadroh saking pundi menika? Al Mukhdor. Bapak Ibu rahimakumullah, tiang niku loro napa duwe masalah niku biasane sebabe mergo patang perkara. Dados tiyang niku kenging napa kena masalah utawa sakit niku asbabe biasane wonten sekawan. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola pikir, yang ketiga adalah pola hidup, dan yang keempat adalah kakean pola. Pola makan, pola pikir, pola hidup, kakean, pola. Niki menawi teng Yogyo sing paling kathah sing nomor papat, kakean pola. Yen teng Demak insya Allah boten sami, insya Allah luweh parah. Ibu bapak rahimakumullah, dalu menika ajeng kula aturke kalih. Siji pola makan, lora kalih pola pikir. Yang pertama pola makan, ngiras-ngirus kalih bulan Ramadan kalau wingi. Bapak Ibu, kula niki mlebet Yogyo tahun 1999. Asli kula niku Ponorogo, lahir teng Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kula niko Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibune setan. Zaman kula mlebet teng Yogyo, keranten kahanan, kula matur kalih tiang sepuh kula, abah ibu kula, kula tak kuliah teng Yogyo, ora usah dikirimi duit, ora usah diweseli, ora usah ditransferi, cukup dikirimi donga kemawon. Mergo kula budal teng Yogyo ora duwe ragat, akhirnya kula ora kuat ngekos. Kula manggon masjid Delalah, masjid sing kula nggoni niku masjide tiyang Muhammadiyah. Padahal bapak kula niku mursid thariqah. Kula manggon masjide wong Muhammadiyah. Zaman sak monten kula dadi James Bond. Napa niku jaga masjid dan kebon. Wong NU manggon masjid Muhammadiyah. Enten masalah napa mboten Gus? Mboten wonten. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon mecite wong Muhammadiyah, kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah guru, soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Serah ana mangan-mangan belas niku. Akhirnya 4 tahun kemudian kula teng Yogja ndelalah rabi kali tiyang Yogja. Bojo kula wong NU, akhirnya mau enggak mau saya kembali ke lingkungan NU. Begitu kula rabi kalih wong NU manggon teng lingkungan NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Napa dadi lemu? Soale siji susune cocok. Nomor kalih soale wong NU niku titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, solawatan mangan. Tonggone loro njaluk didongake mangan. Delalah sing loro mati mangan meneh 40 dino nganti rupane kaya besek. Begitu saya ke sini berat badan saya semakin menjadi-jadi, Pak. Nyuwun sewu, panjenengan berat badannya berapa, Pak? Kula ajeng bandingke ngoten. Mungkin kula wene resepe ben niku rumeneh pripun ngoten. Nyuwun sewu, pinten, Pak? Oh ya ora mungkin kaya ngene 50. 50 ping kalih nggih niki gitu. Tapi nyuwun sewu, beliaunya ini ora kok lemu mboten, tapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Napa berlipat-lipat. Akhirnya berat badan saya sampai menyentuh 105 kilo. Saya ketemu dengan dokter pribadi, beliau mengatakan apa? Gus, waspada. Napa, dokter? Usia di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit generatif. Apa itu? Diabetes mellitus, jantung koroner, stroke dan lain-lain. Bapak Ibu wedung pirsa, stroke niku penyakit nopo? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang niku ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Ampun dipraktekke sakniki nggih. Akhirnya Bapak Ibu, setelah saya kegemukan, kula maca Sirah Nabawiyah. Saya baca pola makan ala Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu bisa sehat? Maka mas-mas menika pencinta Rasulullah, solawat al-mukhtar menika, coba kita lihat. Rasulullah itu usianya 63 tahun dan hidup beliau itu rekoso. Jadi pedagang selawe tahun, kemudian jadi nabi 23 tahun. Hidupnya penuh dengan liku-liku, tapi badannya Kanjeng Nabi itu luar biasa sehat. Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya hanya sakit 2 kali, itu pun penyakit ringan, kelasnya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Lah, padahal usia 50 tahun Kanjeng Nabi itu pernah bergulat dengan juara gulat kota Mekah dan beliau menang. Kanjeng Nabi itu dadanya roto, dadanya bidang, perutnya rata, badannya tegap, rambutnya gondrong. Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ra blangkonan. Begitu saya baca, kenapa beliau bisa sehat? Ternyata ini Bapak Ibu rahasianya. Yang pertama, karena Rasulullah itu mengatur pola makan. Bagaimana pola makannya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kami kenyang. Sami kali Bapak Ibu wedung, sudah berhenti makan sebelum kenyang, kapan? Pas lawe ora cocok. Di Kanjeng Nabi. Yang kedua, Rasulullah itu sangat menghargai makanan. Beliau tidak mau membuang makanan sia-sia. Niki mesti kula aturke teng pengajian. Soalnya apa? Kadang-kadang pengajian niku nggone apik, sing rawuh wong apik, acarane apik. Tapi kita sering melakukan perbuatan ini, napa? Membuang-buang makanan. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah kamu mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar rampung niku tangane dimut utawa kon ngemutke niku hukume sunah. Jadi bapak-bapak nyuwun sewu, kok menjang-injang jenengan sarapan, rampung dahar bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu nyoh?" Niku hukume sunah. Tapi ingat, hanya berlaku pasangan suami istri. Tidak berlaku sesama kawan hadroh jiji le. Engko melambut mutan jempol barang. Jadi sangat menghargai makanan. Kenapa? beliau tidak mencuci tangannya sampai tangannya bersih terlebih dahulu, karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah, karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Jadi nyuwun sewu, umpama jenengan ngunjuk ngoten iki sing diunjuk mung separo, kemudian yang separo niku ditinggal, bisa jadi justru iki kon ngopo, kon ngedol apa kon ngombe ditawake iki. Monggo ngono kaya kok. Radong. Sing go besek rupane kaya kipli lho. Emang yen nyuguh wedang mak pluwet langsung minggati lah ya lucu. Wae monggo Pak diunjuk ngono, Bro. Jadi umpama awake dhewe niki ngunjuk ngoten niki, sing diunjuk mung sepalih, yang sepalih ditinggal. Bisa jadi kata Rasulullah, innakum ladadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Bagian mana makanan dan minumanmu yang ada berkahnya? Justru kadang-kadang yang kamu tinggalkan. Lah kula ngaji teng pondok nyuwun sewu, rampung mangan piring kula ngerebutan kali santri. Lah awake dhewe lak mboten. Ini bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Maka jangan menyia-nyiakan makanan. Jenengan pirsa, santri saya itu kalau makan subhanallah. Di tempat saya kan mondok gratis. Santri niku lak mangan subhanallah, gunung Merapi pindah teng piring. Metutuk niku kan. Saya bilang sama mereka, kamu mengambil makanan sebanyak apapun Abah ikhlas. Tapi Abah tidak ikhlas kalau kamu meninggalkan nasi di piringmu. Harus habis. Kujuntek. Maka kenapa kok Rasulullah itu memerintahkan kita kalau mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niki lak dongone lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan lambe-lambene dhewe, sing ngrasake ilat-ilate dhewe, sing warek weteng-wetenge dhewe. Napa kok dongone jamak? Barik lana, bukan barik li, bukan berikanlah berkah kepadaku, tapi berikanlah berkah kepada kami. Karena Rasulullah mengingatkan kita, hadirnya makanan dan minuman di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang. Dadilah jenengan dahar nasi, wujude sego niku iso dadi sego itu karena jasa banyak orang. Dari mereka sing macul ning sawah, sing gawe lahan, sing tandur, sing dawut, sing matun, sing manen, sing gusai manuk, sing giling gabah dadi beras, begitu dadi beras ajeng masak termasuk sing mususi, sampai sing liwet, sampai sing nyuguh kenjenengan, begitu Allahumma barik lana, semua ikut didoakan. Mila napa wong Jawa niku ampuh, ampuhe teng pundi? Dari ditandur nganti dadi sego niku jenenge beda. Menawi tiyang Inggris, Pak. Tiyang Inggris, bahasa Inggris ditandur nganti dadi sego niku namine namung siji, napa? Rice. Tapi yang bahasa Jawa mboten, ditandur nganti disuguhke dadi sego niku jenenge beda. Mang delok. Ditandur ning sama jenenge pari. Pari bahasa Inggrise rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrise tetap rice. Gabah mung siji, wong Jawa ngarani las. Bahasa Inggrise rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrise rice. Beras tugel jenenge menir. Menir bahasa Inggrise rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrise rice. Sego mung siji jenenge upo. Upo bahasa Inggrise rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrise tetap rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrise rice. Sego dimasak wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrise rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrise tetap rice. Apa rampung wong Jawa. Niki kabeh didongake. Mila kula sering matur, bahasa Jawa niku kathah sing rono bahasa Indonesiane. Contone nguyuh anyang-anyangan. Ora ono. Napa bahasa Indonesiane nguyuh anyang-anyangan? Ora ono, mosok kencing tawar-menawar, ora kepenak to. Mila, Bapak Ibu jangan sampai memaki makanan. Terutama wong lanang. Iki ana wong lanang ra to? Oh, enten. Dadi wong lanang niku aja sekali-kali misui, mencacat, mencaci maki makanan. Soalnya napa? Daharan niku perkara sepele. Ning lak dilokke wong wedok niku lara atine. Nggih napa mboten, Bu? Oh ning kono ki ya wong to. Kir genjer niku. Kipli ki wirawire ngopo to cah iki? Kowe lungo kene bli, kene bli. Cah ireng gaya bli bli ngene. Jenenge sapa le jenenge le ya? Dede. Oh rupane kaya Dede ya. Ah, Dede kawe 15. Jenengmu tak tambahi Dede Irma. Apa kuwi Irma irenge Masya Allah. Dede. Kaya matamu awas mendole. Jadi jangan menghina makanan. Kanjeng Nabi niku yang seneng didahar, mboten seneng ditinggal tanpa ngasih komentar. Jadi santai mawon, Pak. Jenengan disuguh sayur kasinen kamangka jenengan ra seneng sing asin, ya rasa dilokke. Oh malah takoni bojone, "Pripun Pak sayure? Enak, Dik." "Pripun? Jikok titik wis krasa, rampung to." "Oh delala masake sego kelemesen jenengan senengane sing akas." Takoni bojone, "Pripun Mas? Sekule istimewa, Dik." "Lah pripun Pak?" "Urung tak mamah wis kolu, rampung." Enak. Ora kok sawang sule. Dik, sambel ke bawang nggih, Pak. Takoni karo bojone, "Pripun sambele bawange, Dik?" "Eh, sambel bawange, Pak, pedes, Dik. Ning luwih pedes sangkemmu." "Aja niku mesake." Yang ketiga, kenapa Rasulullah itu sehat? Karena Rasulullah itu rajin berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu menjadi sehat. Lah di luar Ramadan, puasa apa yang disunahkan Rasulullah? Siji poso Senin Kemis. Napa dina Senin disunahke poso? Hari lahirnya Kanjeng Nabi. Napa dina Kemis disunahke poso? Hari Kamis itu Rasulullah setoran hafalan Quran kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Sing nomor loro dipuasake poso Dawud. Dawud niku sedina poso, sedina mboten. Lah begitu kula lemu, kula ngatur pola makan, yang kedua saya puasa Dawud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan wingi aku yo Dawud. Yo ora masuk Ramadan kok Dawud. Alhamdulillah Pak. Begitu kula ngatur pola makan, kemudian saya poso Dawud, berat badan saya yang tadinya 105 kilo selama 8 bulan turun 28 kilo. Saniki pun melampah rong tahun, alhamdulillah turun 34-35 kilo. Waune 105 kilo, saniki kulo dadi 71 kilo. Wow, seksi bro. Kenapa kok carane poso kan ngoten? Kulo sakjane mau pengen giring jenengan ben poso sawal niku asli. Mumpung tasih sawal. Bapak Ibu rahimakumullah. Poso niku lak kersane Gusti Allah supaya awake dhewe iki dadi wong sehat, supaya awake dhewe iki dadi wong sekti. Dadi poso niku dadekake awake dhewe sekti. Lah kok ngoten, Gus? Nggih. Manusia itu produk terakhir. Di, goleke tisu, Di. Sing goleke kudu kowe, lara kowe ra mantep aku. Eh, rono tisune malah ngaingi ning kono. Karena bocara ini lucu men ya. Dari yang kalau lanjut ke saat ini Didi teko. Tak foto leboknya patroli. Rangawai belas sih cah ini. Ya semoga-moga Dede panjang umur. Amin. Wong sak donya mati kowe urip dhewe. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuane poso niku sekti, tujuane poso niku sehat. Ngeten. Allah niku lak nyiptake menungso niku produk terakhir. Produk sing paling luar biasa. Cara barang itu paling top. Istimewa. Jadi ngeten. Allah niku nyiptake malaikat. Malaikat niku bener terus ra tau salah. Allah menciptakan setan. Setan itu salah terus ra tau bener. Allah menciptakan hewan. Hewan niku jenisnya ana loro. Siji hewan rumangkang, loro hewan satu galak. Rumangkang niku hewan sing gaweane mangan, kaya dene khinjir, babi, celeng, wedhus. Gaweane mangan tok. Ugi Allah nyiptake kewan namine satu galak. Niku kewan sing kereng. Kewan sing gaweane meden-medeni. Contone irik, contone serigala. Lah menungso niku nyuwun sewu, papat-papate niki wonten. Dadi menungso iki ya ana malaikate, menungso iki ya ana setane, menungso iki ya ana weduse, menungso iki ya ana kirike. Lah papat niki hiburane beda-beda. Malaikat niku hiburane napa? Yen cedhak karo Allah. Setan niku hiburane napa? Yen iso nggodha wong. Wedhus niku hiburane napa? Yen mangan tok wetenge wareg. Kirik niku hiburane napa? Yen meden-medeni wong. Dadi nyuwun sewu, kok ana wong gaweane meden-medeni liyane, kuwi berarti kelase kaya kirik. Kok ana wong sing dipikir mung panganan tok, weteng tok, kuwi berarti kelase kaya wedhus. Kok ana wong gaweane nggodha wong liyane, kuwi berarti kelase kaya setan. Tapi kok ana wong apik, kita sering mengatakan iki dudu wong tapi malaikat. Lah, saking patang perkara niki wau, Allah niku pengen dadekke awake dhewe nglatih kaya malaikat. Soale napa? Kawulane Allah sing paling apik di antara empat menika wau malaikat. Tegese napa? Malaikat niku sifate ora mangan, sifate ora ngombe, sifate ora kumpul karo bojo. Mila nyuwun sewu, awake dhewe niki poso, ana omben tapi ra kena ngombe, ana panganan tapi ra kena mangan, ana bojo tapi ra kena kumpul. Men kaya malaikat. Lah wong sing dipikiri mung panganan tok, isuk, pecel, awan, soto, sore, rawon, bengi, angkringan, arepe micek, Indomie, kuwi berarti kelase kaya wedhus. Lah oke-oke awake dhewe niki kelase kaya wedhus. Soale sing dipikir mung panganan tok. Lah, napa kok carane nganggo poso, Gus? Soale Allah ngersake jenengan niku mandi omongane, sekti wonge sehat awake. Maka dikatakan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah niku napa? Dakwatu shaim, dungane wong poso. Bahkan poso niku dadekke perkara mubah dadi sunnah. Mangan niku hukume mubah, tapi gara-gara poso iso dadi sunnah. Kapan? Makanya ketika berbuka. Jangankan uwong, kewan niku lho nyuwun sewu, menawi gelem poso niku iso sekti. Jenengan pirsa raja hutan namine napa? Singa. Singa niku sekti soalnya napa? Mangane pisan posone seminggu, maka berwibawa gagah galak dadi raja hutan. Ula, ula niku mangane pisan posone sebulan. Mergo ula niku sregep poso, Allah menehi upas mareng ula. Upase mandi, nggih nyembur pitik-pitike mati, nggih nyembur wedhus-wedhuse mati, nggih nyembur dedek-dedekne minggat. Lho ora ana ta? Ilang wong e. Mila jenengan rasake dicokot ula karo dicokot wedhus niku kira-kira bahaya pundi? Cokot ula. Soale ulane duwe upas jenengan iso pingsan. Neng lan jenengan dicokot wedhus paling mung dekok tok. Lah napa dicokot wedhus ora apa-apa, soale wedhus ora sakti mergo cangkeme kakean mangan. Lah jenengan mondhoke anake teng mriki teng Radatut, Radatul Quran menika nyuwun sewu. Mboten namung pasrah kali Pak Kiai tok. Kuwajibane wong tuwa kudu tirakat, kudu kuwajibane wong tuwa kudu riyadhah. Dadi begitu jenengan niku nyerahke anak teng Pak Kiai kula nitip anak kula teng pondok. Dereng berhenti sama. Ada satu kewajiban dari orang tua untuk senantiasa nirakati anake. Kula niku gadah keyakinan. Kok ana saiki wong mulya, mulyane saiki niku mergo tirakate mbah-mbane biyen. Kok awake dhewe saiki wis mulya ora gelem tirakat, sesuk anak putune ra bakal ngunduh kamulyane. Napa bedane wong sakniki kali wong biyen? Bedane siji, wong biyen iki gaweane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Sing gelem ngunduh tapi ra gelem nandur niku ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lanjenengan iso ngunduh tapi ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Awakmu mandok-mandokke anake teng Radatul Quran tapi wong tuane ra gelem nirakati anake berarti kelase wong tuane kaya codot. Dadi ngono dot. Tirakat to. Enggak ada orang yang tirakat tidak sakti, mesti sakti. Lha kula sering matur, kok ana anak nakal kandhani wong tuwa niku ora manut. Soale napa lambene wong tuwane ora mandi. Lah napa wong tuwane lambene ora mandi? Soale wong tuwane ra tau tirakat, ora gelem poso, ora gelem ziarah kubur, ora gelem sedekah, ora gelem tangi bengi. Sak piturute mila ngandani ora anak niku ora mandi. Soale napa? Lambene wong tuwane ora iso nyetrum teng kupinge anake. Lha napa? Mergane lambene ora sekti, ora duwe upas kaya ula. Bu. Bu. Lah jenengan nitipke anake teng Radhatul Quran mang Fatihai. Kok mulih kok pondok turu ngomah mang selawati mang Fatihai. Kula niku biasa kok. Lah anak kula mulih keng pondok, kula cekel sirahe ning omah, kula selawati, kula Fatihai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak menika minangka titipane panjenengan, amanah saking panjenengan, mang dadekke anak kula menika saleh-salehah. Al-Fatihah. Pasrah kali Allah. Takat. Panjenengan nggih ngoten, bapak-bapak kok duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Selawati le. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bojo menika minangka titipane panjenengan, kula seneng kali bojo kula, tapi kula ora seneng yang cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet? Gampang. Tambahi surat Yasin. Rampung. Bablas angine. Lah mila Bapak Ibu, mumpung niki tasih bulan Syawal, Kanjeng Nabi dawuh poso Ramadan disambung bulan Syawal 6 dina, fakaan nama napa poso setahun penuh. Mila mumpung niki tasih bulan Syawal mang tambahi posone. Alhamdulillah santri kula niku gara-gara kula dawuh, santri kula niku melu-melu dawuh soalnya isin karo kiyaine. Kula dawuh plus ngrowot, dawuh niku sedina poso sedina mboten, ngrowot niku ra mangan sego, nggih rasane abot. Tapi insya Allah kula niati nirakati santri, nirakati jamaah, nirakati keluarga, muga-muga iso ngunduh kamulyane. Amin Allahumma amin. Nah, sing nomor kali sing didelok drijiku aja akikku. Kula niku jane mboten seneng nganggo akik. Niki akik niki kula diwenehi kali almarhum Ki Entus sadurunge sedo. Jadi sebulan sadurunge sedo niku kula tanggal 13 April ngaji teng Tegal kali Habib Lutfi. Kali entus ngancani kula aja mangkat ngaji, Gus. Tak wenehi ya, tapi dienggo. Napa kula diwenehi siji akik, loro tongkat kaya Habib Syekh nika lho. Kaya Habib nika. Lah aku ki jek nomo, jenengan bar loro to. Manggo. Ternyata niku isyarat. Kali entus niku meh sebulan pisan gen kula ngaji teng pondok. Kok ndelah mboten panjang umure. Iki lak dede minggat iso ora dawa umure iki. Nang dia menungsane mau. Aku terhibur yang dulu orang ini. Orang kok ngangani jenis jijik. Salamu ala Nabi Muhammad. Lah, yang kedua adalah pola pikir. Bapak Ibu rahimakumullah. Wong niku loro, salah si jini karena pola pikir. Kula niku nanti pengajian teng rumah sakit Jiwa Magelang. Wong edan niku Pak nyuwun sewu malah ora tau lara wae. Lan jenengan ora percaya mang bukti iki. Jenengan delok wong edan ning pinggir dalan niku. Mangan sego bosok wetenge ora tau mules. Wong edan. Kudanan ora tau pilek. Turu ning pinggir dalan ra selimutan ora tau masuk angin. Buktine ora ana wong edan delok kerokan, ora ana ora. Lah kenapa orang gila itu badannya sehat? Mergo wong edan niku ora duwe pikiran, ora kakean pikiran. Mila awake sehat. Mila Bapak Ibu wedung yen jenengan pengin sehat terus gampang. Aja kakean pikiran kok edano iki piye to? Aja kakean pikiran. Nah, orang itu punya masalah atau sakit kenapa? Karena tidak bisa memanage pikirannya. Sing dipikir niku macam-macam. Urung duwe bojo, pikirane ngalor ngidul soal piye carane duwe bojo, ora sama pikir le. Iki kok sing jomblo to? Tenangno pikirmu. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Subhanallah. Dadi lak rabi ya minimal modar ngono. Yo ndang rabi, iki dunane wis tuwa. Maneman nggon musunat ora ana bedane kaya keran. Monggo nguyuh tok. Jomblo pikirane macam-macam soal bojo. Wis rabi mikir soal anak. Anak wis duwe pikirane ngombrong-ngombrong sok anakku dadi apa? Lah pola pikir seperti ini yang harus dimanage, termasuk pola pikir terhadap pendidikan anak ingkang dalu menika badhe kula aturaken. Jadi wong tua niku kathah sing stres soal anak. Urung rabi stres mergo ora duwe bojo. Duwe bojo stres mergo bojone ora mateng-mateng. Wong gawe anak niku nggih anger rahasiane Allah. Rabi 10 tahun bojone ora mateng-mateng, bocah SMA ning pinggir lapangan malah dadi niku kuatah ngoten. Masuk Pak Eko. Lah kula iki jengkel lho, bocah wedok sakniki lak jenise ana telu. Siji ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Lah nomor telu sing repot, duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge napa? Kok tante mboten, tante niku lak duwe bojo. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya, duwe anak ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Menunggu malah kadang-kadang ana sing kandha ibune. Pak Kiai, napa? Anak kula kaya Maryam. Lah pripun? Duwe anak tapi ora duwe bojo. Lho, lak kuwi ora kaya Maryam, tapi mergo diuntal codot. Ya codote kaya Dede kuwi mah. Telaman ngaji malah hilang. Jadi pola pikir iki aja ngobrol-ngobrol tegese piye? Eleh selawatan dhisik lek sak lagune. Kowe ben aja ngotong-ngotok ning kene men berkah selawate. Semoga muga nang iso munggah kaji kabeh. Amin. Ka selawatan riyen sak lagu. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. takai wedang kowe. Mbiyen ngajini Semarang takai ipok ariswet mulih wonge setruk. Ora ora bro. Tenang no pikirmu. Nah, berkaitan kali pola pikir niki wau. Pola pikire awake dhewe niku jan sengaja digawe setan niku was-was. Wong jan tugase setan niku napa? Alladzi waswisu fi sudurinnas. Nguwis-nguwis dodone menungso. Jenise napa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Dadi anane niku mung was-was kok. Napa wong niku kok was-was? Karena terlalu percaya dengan kemampuannya sendiri, tidak memasrahkan urusannya kepada Allah. Padahal nyuwun sewu, wonten kitab Hikam menika lha enten pengendikan saya banget saking Ibnu Athaillah As-Sakandari. Napa niku? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Matawakofa matlabun, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Anta tolibu birobika, manakala permintaanmu itu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Walataya sarom matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan. Anta tolibu binafsika, manakala permintaanmu kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Jamaah di Surabaya, umurnya 35 tahun, orang rabi-rabi. Orang rabi niku ora kok mergo ora gelem rabi, tapi mergo ora ana sing wedok sing gelem dirabi. Soale napa bocah niki modale ora duwe, modele ya ora mlebu. Ya dhewe ki mulah kok. Dadi modale ora ana, modele ora duwe. Akhire napa? Ibune niku mun muni-muni terus nang rabi le. Dolan teng pondok kula. Tak wacake niki wau. Ibnu Athaillah, le rungokno. Kowe kudu percaya. Jodohmu ini dijamin karo Allah. Kalau memang kamu percaya jodohmu dijamin oleh Allah, jangan mengemis-kemis dengan manusia. Dalilin apa bah? Matawakofa matlabun anta tolibu birobika walatayasaro matlabun anta tolibu binapsika. Percaya karo Allah, jalua karo Allah, ora usah ngemis karo menungso. Kowe ngono li, ojo ngapeli cah wedok. Alah. Kalau memang kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanitamu. No lo deh. Lah dede iki kaya pisang apa duwe jantung tapi ora duwe ati. Akhire napa? Leres, Pak. Ben bengi. Carane pripun, Mbah? Mangkat ning masjid jaruk karo Allah. Jodohmu sing ngatur Allah. Pola pikir to ni. Akhire ben bengi mangkat ning masjid. Salat tahajud, salat hajat, donga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Dongane mantap nih kok. Donga ana peninjauan kembali nih. Jesuke masjid mangkat menen dungane wis pake macam-macam nih kok. Ya Allah, kula seneng kalih anake tangga kula ya Allah, namun bilih anake mboten purun ibune ya ora apa-apa ya Allah. Lah mbokne rondo kok. Sesuk salat menen donga meneh ya Allah, kula pengen duwe bojo SD SB. Napa niku semok depan semok belakang ya Allah. Nanging bilih SD SB mboten wonten, kula setulegi ya ora apa-apa ya Allah. Napa niku setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tentekan pokoke dungane. Oh, akhirnya malam ketujuh sesuai yang saya berikan petunjuk kepada dia sampai pitung dino le minimal. Ya Allah, kula pengen rabi. Kale sinten kemawon kula ora gagas ya Allah, sing penting wedok. Aja. Wis kepepet kon iki. Akhire napa? Bar subuh matane kriyep-kriyep ngantuk. Ngantuk mergo bar salat tahajud. Kondur ning tengah dalan delalah kesandung. Delalah sikile dicokot ula. Delalah ulane sing nyokot niku ula wedok. Bocah niki misuh-misuh cah Surabaya, dancuk, dancuk. Aku ki ndonga njaluk bojo wedok malah karo Gusti Allah diwenehi ula wedok. Bar dicokot ula pingsan teng rumah sakit. Ternyata inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa asa ang takrahu sa'a wa huwa khairul lakum. Wa asa ang tuhibu syai'u wa huwa syarrul lak. Kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Gawa ning rumah sakit, disinilah kemudian awal cah itu dimulai. Mlebu rumah sakit, ketemu karo perawat wedok ayu rong duwe bojo. Masuk wae kok. Berhari-hari di rumah sakit, akhirnya apa? perawate seneng karo pasiene, pasiene seneng karo perawate. Waiting tresno jalaran soko salah, waiting tresno jalaran soko raono liyane. Ambedino ketemune mung kuwi kok. Akhire napa, Pak? Tumbuh rasa cinta di dalam hati mereka. Sing lanang arepe ngomong ora wani mergo rumangsa modale ra duwe, modele ra mlebu. Sing wedok arepe ngomong ya ora wani, mosok wong wedok kok ngomong dhisik. Sampai seminggu teng rumah sakit ajeng kondur delalah krungu lagune Ida Laila. Cilik niki rada. Lah Ida Laila ya wong-wong tuamu kae le. Lah sing cilik-cilik niki ya lagune NDE Kil Kepolen ngono kuwi. Tinggal rabi ini hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane rati waca solate yo ditinggal no opo iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang nyantri terus ki ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin huyah akhirnya apa? Krumu lagune Ida Laila Pak Kiai. Lah wong tuwa sing ngerti lah lantang iki opo iki Dik kowe biyen janji karo aku ngelakoni tresno suci ganti ikhlas tekan mati ning nyata ning ngapusi cito hati iki netes elu ku mili deres ning pipi o a o e tak saiki ngono kuwi pirsa lagune Ida Laila begitu ajeng kondur niku krungu lagune Ida Laila rasa cinta pasti lho wong tuwa ngerti le tuwa begitu krungu lagune Ida Laila sing lanang bengok Pak Dek apa Mas aku seneng karo kowe sing wedok jawab aku yo hooh ana carane Gusti Allah ngatur iki lho ana edalane niku akhire subhanallah wasilah dicokot ulo mlebu rumah sakit ketemu jodone mila dalu menika mas-mas sing dereng rabi tak dongake muga-muga kondur pengajian sikilmu dicokot ulo carane Allah ngatur niku lho lah demikian juga ketika kita mendidik anak pasrah karo Allah kenapa kiai niku mau sadermo wakile Gusti Allah didik anake panjenengan. Kita itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita itu mampu karena diberikan kemampuan oleh Yang Maha Mampu. Siapa Allah? Kang ngene. Jenengan ki iso turu ora kok mergo pinter turu. Ning mergo mripatmu digawe turu karo sing menehi turu. Sinten? Allah. Allah niku sing nurokke, Allah niku sing nangekke. Wong nyatane kata kok wong ajeng turu mapan ning dhuwur amben maca donga bismikallahumma ahya wa bismika amut matane ra merem-merem kok. Soale napa? Allah mboten ngeremke. Tapi heran kula tiyang wedhung niki nyuwun sewu arep mapan turu maca donga mripate ra turu-turu tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Ya dede barang kuwi ya. Ora gampange cah nom-nom ya sik-sik tak kandani. Le, kowe iki iso nguyuh, ora kok mergo awakmu pinter nguyuh. Tapi mergo awakmu digawe iso nguyuh karo sing menehi itu, sinten Allah. Kula niku nate ngejak bocah umroh anake Kapolres Sleman. Suntik meningitis pados buku kuning. Lah wong wedok niku lak kedah mboten namung suntik. Lah anake Kapolres iki kon nguyuh. Kula enteni sadar ora metu-metu ternyata napa bocahe stres mergo ra iso nguyuh. Lah kula muni-muni halah nguyuh ora iso. Akhire kula kebladoh mlebet teng toilet. Delalah yo ora iso metu. Kula jengkel, tak obat abetke yo ora metu. Kok Gusti ora ngersake kok. Iki ki ngopo ya rasane kula akhire napa ndase kula slentiki yo ora metu-metu. Ya Allah ora ngersake yo Pak piye meneh. Tidak ada seseorang pun yang mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Tidak ada seseorang yang bisa kecuali dibisakan oleh Allah. Umpama dina niki wau pilkada teng Jawa Tengah, Pak Ganjar kepilih meneh umpama ora kok mergo Pak Ganjar niku ampuh ora. Tapi mergo Gusti Allah ngersake Pak Ganjar dadi Allahumma lamani alima atae ta wala mu'ti alima man. Dadi nyuwun sewu, lak wong sak Jawa Tengah niki ajeng nolak kaya ngopo? Aku ora seneng karo Ganjar. Lak Gusti Allah menehi Ganjar, ya dadi. Tapi wong sak Indonesia niki ngersake lak Allah mboten ngersake ya ora dadi ngopo? Ora dadi. Padha, pola pikirin jenengan teng anak ki ngoten. Ikhtiarin jenengan niku nitip ki teng Pak Kiai, tapi tak makale tetep marang Gusti Allah. Piye carane anakku sesuk piye kaya dadi kaya ngopo niku mang pasrah kalau Allah. Dadi wong tua niku kewajibane mondokke anak, guru niku kewajibane mulang, anak niku kewajibane belajar. Uteke wong tua niku ora usah stres sesuk kira-kira anakku metu kok pondok dadi apa. Salah jenengan punan. Mana saiki Kang, Kang nyuwun sewu, pondok itu dianggap alternatif terakhir. Sekolah umum ra ketompo, SMK ra ketompo, SMA ra ketompo, akhirnya pasrah karo kiai. Pak Kiai, nek kula ra ketompo sekolah teng pundi-pundi, nitip panjenengan nggih. Apa rumangsane pondok iki tempat pembuangan akhir? Tur wong tuwa niku nyepelekke para karo pondok. Buktine napa? Mlebu TK piro-piro dibayar. Teng Yogya niku wonten TK niku mbayari 15 juta. Mlebu SD 30 juta. Mlebu SMA 80 juta. Laku antri. Gen kula niku gawe pondok gratis dinyek karo wong kalah pondok kok gratisan gegek ra tenanan. Lah cangkemmu aku. Sing bayar larang dioyak, sing gratis dinyek. Dasare napa? Wong tuwa ya ora semangat anake mlebu pondok niku. Bu, Pak dijawab. Lah saniki jenengan duwe anak cilik. Biasane mana yang Anda dahulukan pendidikan kepada anak? Abatasariyen napa ABCDriyen? Woi, wong wedok jawaban. Panjenengan kagungan putra, pendidikane teng putrane panjenengan niku abatasariyen napa abcdriyen? Alah sing jawab abatasan niku Tony Boster, watonmu nindobo sebanter. Rata-rata napa, Pak? Ya abcd. Jarang sing abatasan. Padahal Kanjeng Nabi napa? Min haqqil waladi 'alal walid, salah satunya apa? Wa yu'allimahul kitab. Anak wajib diulang Al-Qur'an. Tapi wong tuwa luwih dhisik abcd. Mboten abatas. Mila jaman anak kula umur 4 taun, bojo kula matur, "Abah, apa? Anake lebet TK nggih?" Kula jawab, "Ora kena." "Lah napa, Mbah?" "Wulangen ngaji dhisik, iso ngaji baru TK." "Aku isin yen anakku ora iso ngaji. Aku ora isin yen anakku ketinggalan ABCD." "Ora apa-apa. Aku mati sing dihisap pertama abatasane ora ABCD ini." Akhirnya anak kula diulang ngaji. "Najan to pelajarane umum ketinggalan. Aku ora apa-apa." Anak kula kelas 3 munggah kelas 4 ulangan matematika soal 10 salah kabeh. Gurune arep nyeneni rawani. Lah anake kiai to. Akhire gurune kula telepon, "Pak Guru, ini anak kula mang moro teng pondok. Kula ya pengen ngerti salahnya teng pundi. Kok soal 10 salah kabeh?" Anak kula ditani, "Mas, kenapa kemarin soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar?" "Napa jawabane anak kula?" "Nyuwun sewu Pak Guru, kenapa semuanya salah, enggak ada satupun yang benar?" "Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul le aku ngono. Lanjutan aku ra fofo aku. Mbok luweh aku ngono." Akhire kula rebok ketapiak, alhamdulillah rampung SD. Benjang minggu niki alhamdulillah ketompo teng Yambuk Menawan, sing Menawan. Sing ngenten sekolahe. Dile ra apa? Kula jane males bah sekolah pengen mondok mawon. Wis apik. Dukung. Wong tuane kula kadang-kadang mikire ngeten. Lah anakku mung mondok ora sekolah kira-kira sok anakku dadi apa? Sing dadekke anakmu dadi apa kuwi ora urusanmu to, urusane Allah to. Anak niku lak stres mergo wong tuwa sing kakehan polah. Anak sekolahke, anak pondokke sampai perguruan tinggi. Begitu anak rampung kadang-kadang wong tuwa ngomong napa, Pak? Lih, kowe iki goblok tak pinterke, cilik tak gedheke, mbahasan sarjana kowe nganggur. Gek kapan kowe bales budine wong tuamu? Iki wong tua model apa? Wong tua apa rentenir? Lah anake kaya kula, kula jawab. Lah napa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dadi anak kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngopo? Lah yo piye to? Wong anak iki ora njaluk dadekke kok. Salahmu dhewe wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora nginjen kok. Ngopo? Stres anak lak mergo niki. Mila napa pondasi ilmu agama itu menjadi penting. Lah anakmu nembe lahir ceprot, umur iso ngomong, langsung lebokke TK. Begitu mlebu TK jenengan perso. Diulang napa? Cerita judule kancil nyolong timun. Ayo tak takon, kancil nyolong timun diulangi teng anak niku pentingi napa to? Ora ono. Mila sak niki kata pejabat sing korupsi mlebu cekel KPK. Soalnya apa? Sing salah guru TK. Cilikane diulang kancil nyolong timun, begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Jajal lak mlebu pondok, langsung diurang naldoman si Iran kan nyenengke. Aqidatul awam cah cilik-cilik tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin fahaki watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba enak ham lebu teka lagune apa po ame ame belalang kubu-kubu siang makan nasi kalau malam minum susu kui lagu ndobos. Tak takon walang karo kupu-kupu pundi sing awan mangan sego bengi ngombe susu. Ora ana. Walang kok celutak cangkeme. Tur lak lagu niki dinyanyike cah cilik. Salah, sing bener niki lagune bapak. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu anake napa bapakne? Bapakne, Bro. Ngawur. Ana meneh le. Lagu ngenyek mbah nih. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal dua. Lah ngenyek mbah nih tau. Mbah nih metuk putu nih sekolah. Nenek sudah tua giginya di jendela. Ah bener belas. Ya aja malah bawa ke pondok. Ulang ngaji, ulang Al-Quran, ulang ngimriti, pulang, semacam-macam enak nengkono burung kakak tua neng pondok wis beda. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi qari khalqihi walituqa hadana hadqulubuhum linawihi famin adimisani hilam tak enak namanya lagu sing rusak wong NU sengit banget gue. Balonku ada lima, balonku ada lima, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Pertanyaan kula, ngopo kok sing bledos balon ijo? Mila wong NU kok nakur niku yo angel. Wong ijo niku kok nakur yo angel. Gus Yasin nyalon, Ida Fauziah yo nyalon. Soalnya napa balone bledos? Mila kiai kiai ini kok nakor ya angel. Kiai dukung Gus Yasin, karo kiai dukung Mbak Ida. Oh kok nakor ya angel. Oh lagi ngaji teng Malang. Siji lungguh kiai ini Gus Ipul, mriki kiai ini Khofifah. Sepanjang pengajian ini cangkeme mung mingkem tok. Aku ki batin apa cangkeme sariawan. Ternyata mergo beda pilihan. Lah napa ora iso akur soale balone bledos. Mbaknya dirubah lagu ini meletus balon merah ah ngono lho tak bener nih. Maka pilihan yang jenengan nitip ke anak teng Radhatul Quran niku pilihan yang tepat. Orang usah mikir sok dadi apa yes nyantai mau ning pondok niku rahasiane ngeten. Rahasiane ngene li siap-siap sak lagune li. Kalau ngerti niki rata-rata NU kata sing rokok. Kalau niku beda ke NU karo Muhammadiyah niku cukup didelok sangka cangkeme. Muhammadiyah niku rokok haram. NU makilo niki kata ngerokok berarti NU. NU niku ngerokok mawon duwe dalil kok. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Niku. Rokok kula kali bojo kula kula tambahi ni'matul udud ba'da dahar wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Ah Santri kula itu ngerokok malah gawe siiran nih. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok. Wado karo wong sing ora cewek cangkemmu kuwi aku. Tapi kula iki mbuh, keluarga kula niku kabeh ngerokok. Abah kula niku ngerokok kaya sepur ra mandeg-mandeg. Kang Mas kula nggih ngoten. Tapi kula iki belas rasa. Kalau kula ngaji teng Tegal niku kula juwengkel. Pas zaman sering ngaji kali almarhum Tos niku. Isuk-isuk tawari udut nganggo basa ngapak. Ora kiai iki ya isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori. Cangkeme sapa ya? Kewajibane wong tua tumrap anak sing paling penting niku la wayu alimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diwulang Al-Qur'an. Maka yang didahulukan abatasa bukan ABCD. Malah pindenge ngaji teng mriki niki. Kudu pondok sing sifate Qur'an niku teng pundi mawon jenengan dukung. Dados ngeten. Jenengan perso Imam Ahmad bin Hambal. Nama kondangnya adalah Imam Hambal, salah satu imam madhab yang terkenal. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Indonesia Imam Samudra. Imam Hambali niki lah nate ngimpi ketemu kali Gusti Allah niku ping 99. Imam Hambali niku nate ngimpi ketemu Allah niku ping 99. Satu ketika Imam Hambali niku rengeng-rengeng, angen-angen. Angen-angen ki napa nggih? Padahal bahasa Indonesia Jawa niku ora ana bahasa Indonesiane. Ngayal, masa karo Gusti Allah kok ngayal? Ya wis tafakur lah, tafakur. Mangke tafakur kok. Umpama aku ketemu karo Gusti Allah pisan meneh aku arepe takon. Aku lak iso ketemu Allah meneh. Lak menghayal niku lak awake dhewe tulul amal, wong biasa. Wong niki kelasnya waline Gusti Allah. Lak aku iso ketemu karo Gusti Allah, aku arep takon karo Gusti Allah. Delalah ngimpi meneh Imam Hambali niku genep ngimpi ketemu karo Allah niku ping 100. Lateng Indonesia niku Imam Hambali mboten tek kondang soale mayoritas orang Indonesia ahlu sunnah wal jamaah imame Imam Syafi'i. Di Imam Hambali mboten tek kondang. Kondange Imam Syafi'i. Ngimpi ping 100 sampai ke 100 kali. Akhirnya napa? Dalam mimpi niku Imam Hambali tanglet kali Allah, matur kali Allah. Ya Rob, bima takarubal abdu ahabba ilaika. Ya Allah, carane piye yen kawulane panjenengan pengen cedak karo panjenengan? Pertanyaan Imam Hambali kepada Allah. Nganggo cara napa supaya kawulane panjenengan niku cedak kali panjenengan? Apa jawaban Allah? Biqiraatil Qur'an. Kelawan maca Quran. Soale lek awake dhewe niku maca Quran padha karo omong-omongan karo Gusti Allah. Lah jenengan kudune paham, sing diajak ngomong niku mesti wong sing disenengi. Jenengan ketemu wong seneng karo wong niku mesti diajak ngomong-ngomong. Lah ora seneng ora mungkin diajak omong-omong. Lah kok awake dhewe niki sregep maca Quran, anakmu seneng maca Quran, berarti Allah seneng omong-omongan karo anakmu. Kok anakmu hafal Quran, berarti Allah seneng omong-omongan karo anakmu. Mila napa wong sing hafal Quran, ahli Quran niku dianggep ahlullah, keluargane Gusti Allah. Lah kaya ngono kok ora percaya karo pondok pesantren. Kok denger-denger iki ngapa to? Mula kula iki rindu, Pak. Ngaji kaya jaman cilian kula niku kula pengin banget. Jaman biyen nek masjid elek-elek paling pol langgar, nggih mboten? Urung ana listrik, anane sentir. Sentir, lha teng mriki namine apa? Lampu sentir niku. Uble. Urung ana karpet, anane kloso. Urung ana ikra, anane napa? Turutan. Ngaji niku semangate ya Allah. Lek ngaji mikro apa turutan apa kiraatin? Turutan. Kula iki pengin, Pak nggih. Turutan itu dipertahankan. Apa bedanya turutan dengan ikro? Ikro itu tidak mengajarkan makharijul huruf yang benar. Karena ikro itu hanya mengajarkan kaifiyah bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan cepat, dengan intan, tetapi tidak pernah mengajarkan makharijul huruf. Lak turutan lak beda. Alif, ba, ta, kula setahun belajar niku ora diunggah-unggahke kali abah kula. Mungkon bener bacaan. Lah mbiyen nak nyuwun nang kene kok. Begitu ali bak tak rampung ngajine nggo uplik niku wau. Ya Allah, baru dieja. Alif, ba, ta, alif kasroh i alif doma u a i u nggih mboten tak fat kata ha doma hu kaf domaku tahu. Begitu ngaji lampune sentir lampune ublek menyak entek. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le surate kan bapakmu ya. Nggih Pak Kiai dibuka bapakne surate sini napa? Ba fat ka ba ya fat ka ya ro fat ka ro mbayaro. Delala bapakne ra duwe duit mesti mesekelik bapak rung kuat bayar le surate diaturke Pak Kiai. Nggih Pak. Buka Pak Kiai surate sini napa? Sod fat ka so ba fat ka ba ro fat ka ro so ba ro. Ndelok ya ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar. Kan mbayar malah Pak Kiai kon sabar. Nyo surate kene bapakmu dibuka bapak ini surate sini nopo? Mim fat ka ma ta fat ka ta mim domamu. Ngaji ngoten niku mbiyen nikmat, Bang. Jan nikmat. Kula niku mulih ngaji ra tau mulih ning omah langsung turu ning langgar. Kancane uplik niku begitu tangi irunge ireng kabeh. Lah anak zaman now enggak tahu. Tapi wong-wong zaman old ngerti nih. Kenapa zaman itu wong ngaji niku nikmat banget? Mergo wong tuane mukhlis, anake gampang diatur, gurune ya ora kakehan pertengsing. Maka hidupnya menjadi berkah. Nak ngaji. Lah saiki anak ngaji wis diembel-embeli, sok kowe dadi apa le? Makanya kenapa kemudian pondok itu second opinion? Opini pertama apa? Kuliah perguruan tinggi. Padahal saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sekarang siapa yang bisa menjamin seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ayo, sapa sing iso jamin? Ora ono. Apa lah kuliah hukum mesti anakmu dadi hukum? Ora. Saiki cah kuliah hukum, mulih ning Medung. Arep ngukumi apa? Ayo, lara iso ngaji. Ngukumi apa? Paling pasale berlaku pas bodoh tok. Barang siapa nyuguh tamu kalengnya kongguan biskuit isine peyek, maka melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kuwi wokeh ning kene kita iki. Monggo Pak, didahar. Kongguan biskuit dibuka isine marning kere gitu. Biskuit palsu. Kalange kongguan biskuit isine kok kuping gajahe kok ngenti. Allah. Enggak ada yang bisa menjamin. Tapi lah anak mengki sarjana hukum, sadurunge kuliah tau mondok ning Radatul Quran. Bisa jadi sarjana hukumnya enggak kepake tapi ngaji ini malah kepake. Iso ngimami lho saged santri Radatul Quran. Sarjana hukum Qur'ane kanggo. Kowe santri? Nggih kula mbiyen nyantri. Iso bungkus jenazah saged mbok jenengan modar kula bungkus saged saniki. Santri. Siapa yang bisa enggak ada. Kula niku duwe kanca kuliah teng pundi? Teknologi nuklir. Nek kula kudune pekerjaane gawe atom, gawe bom ora, sakniki mung gawe mercon. Imame salat tarawih kok dor ngopo? Sapa sing iso jamin iso? Ora ana. Sing mesake meneh niku tanggane bojo kula, kuliah teng geologi. Awakmu ngerti lho geologi apa? Pertambangan niku. Nek kula kudune kerjane teng pundi? Batu bara, freeport, pertambangan, minyak sak piturute. Jenengan pirsa? Saat ini pekerjaan ini apa? Tukang kuras WC nganti montor ini lo ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya Allah siapa yang bisa jamin? Rahan yang bisa jamin uripmu kaya omong pasrahmu karo pangeranmu. Mila awake dhewe niki dadi wong tuwa lan nyekolake anak niku ngarep-arep sok anake dadi apa. Kuwi disindir kali Ibnu Athaillah As-Sakandari dari wonten kitab Hikam menika. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar apa yang Allah janjikan untukmu, jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu itu adalah merupakan tanda bukti bahwa telah mati mata batinmu. Hati-hati. Rezeki ini Allah niku pun dijamin jenengan ora percaya cek dioyak bendino. Tapi surga sing urung ana jaminane jenengan ra tau ngoyak. Donya yang dijanjikan kita enggak pernah kejar, akhirat yang belum pasti untuk kita tidak pernah kita kejar. Ah kula ora seneng ngoten niku. Kula mbiyen niku nglamar calon bojo kula ditolak kalih maratua kula gara-gara kula orang duwe gawean. Sudah bekerja? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Lah kok calon maratua kula ngomong bapak niku, lah jenengan dereng nyambut damel wani nglamar anak kula padahal rung duwe gaji. So anak bojomu mau pakani apa? Oh, kula muntap. Heh, calon maratua, rungokno kupingmu. Kula ngomong, asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Siapa? Allah. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Soal anak bojoku sok mangan apa? Mboten urusan kula, tapi urusannya Allah. Jenengan dadi calon maratua kudu paham. Wong rabi niku mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Rungokno, Bro. Tenangno pikirmu. Martua kula mumet ndase. Ora ditampa calon mantune kok ngeyelan. Ora ditampa kok bagus men. Jam. Rasa mikir rezekine anakmu. Tak takon. Jenengan urip teng alam donya niku karepe jenengan apa karepe Allah? Allah ora iso karepe awake dhewe. Lah jenengan niku urip ning alam donya karepe Allah. Berarti uripmu sing nanggung sapa? Allah. Padha karo jenengan diundang selamatan karo tanggane, ora usah repot-repot mikir berkat. Soale berkat niku urusane sing ngundang. Mesti keduman asal lungguhe ra pindah-pindah kaya dede. Keduman. Lalu gue pindah-pindah kaya dede ya panitiane mau medase. Ngono lho. Ana apa to? Awake dhewe ana ngene. Kula sering ngomong ngene lho, ya anak cah nom-nom. Logikane cah nom. Awake dhewe iki numpak pesawat, urung kenal karo pilote, ra kenal karo pramugarine. Wayem kok lungguh diobok karo pramugarine opo? Pasang seat belt-nya, pasang. Tegakkan sandaran kursinya, tegakkan. Buka jendelanya, buka. Lungguh ayem. Padahal ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine. Lah awake dhewe niki urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya. Ngopo uripe ra tau ayem? Berarti lah awake dhewe luwih percaya karo pilot tinimbang karo Allah. Masya Allah, di hatine awake dhewe ana apane niki berarti? Asal sugih napa kere niku mboten urusane awake dhewe. Sugih karo kere niku lak bedane napa? Pawaan. Sugih karo kere niku pawaan padha karo wong lemu karo wong guru. Niku pawaan. Ana kalane mangane akeh tetep guru. Ya, kaya dede niku mangane akeh tetep guru niku. Ana kalane mangane dhisik tapi lemu. Sugih kali kene iki ngoten, kadang-kadang kerja 24 jam yo ora sugih-sugih, kadang-kadang kerjane biasa-biasa wae tapi sugih. Napa to bedane wong sugih karo wong kere? Bedane siji, lak wong sugih niku rezekine wis diwenehke, wong kere niku rezekine sih digawake. Sugih diwenehke, kere cek digawake. Jajal cara wong sapa? Pedung. Jenengan milih pundi? Diwenehke apa digawake? Hei. Diwenehke apa digawake? Gawake wong pinter awakmu le. Sultan Yogyakarta sugih ra umum, tapi ra tau ngarung idul nggawa emas, nggawa kunci mobil dhewe, ora tau soalnya digawak-gawake. Tegese napa? Sak kere-keremu ning alam donya iki nyantai wae. Rezekimu wis digawake karo sing gawe urip. Apa meneh awakmu wong NU, delalah ra duwe beras ra iso masak, tanggane mati, mangan, Bro. Mangan. Wong sak jalon-jalon mesti turuti karo Allah. Ana wong ndonga, ya Allah, kula pengin kipas-kipas mawon angsal duit, ya Allah. Kabul bakul sate, mung ngene oleh duit kok ngopo. Ya Allah, kula pengin ning omah ngobahke sikil oleh duit, kabul. Tukang jahit, ketek-ketek-ketek-ketek duit. Ya Allah, kula pengin wong sugih-sugih niku manut karo kula, kabul. Tukang parkir. Mbok mobilnya Alphard diatur tukang parkir ya manut ora ya tabrak kok ngopo. Wono le sing dungane ekstrim. Ya Allah kula pengin tenguk-tenguk mawon angsal duit kabul, Pak. Dadi napa? Tukang tunggu WC. Halah. 2000, 2000. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa ngepek-ngepek akhirate, mongko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyone, mbok tenan. Umpama donyone niku kurang kekurangan, tapi insya Allah hidupnya berkah. Santai mawon, kere apa sugih ora usah dimasalahke. Kula niku lak kekancan wong sugih karo wong kere, luwih seneng karo wong kere. Ambo tenan. Wong kere niku nyenengke wong sugih iki takone apa, jawabane apa. Mbok tenan niku. Kondi Bu, komburi. Arep nang ndi Bu? Nang ngarep. Wong sugih. Omahe pundi? Ra tak gawa. Halah, cangkem-cangkem. Jajal lah wong kere, Pak. Wah, mulih kok pasar ketemu Pak Lurah saking pundi, Bu? Oh, Pak Lurah kula saking pasar, Pak Lurah. Ya Allah, Pak Lurah saniki napa-napa larang, lombok larang, ndok larang, sayur larang. Diadak wong ning pasar ketemu Pak Kiai, kamangka kula mboten jilibapan. Kan kula isin Pak Lurah sing takon sapa? Wong kere cangkeme ngene, wae ngene. Awong sugih niku jam 2 bengi didodok omahe ora bakal dibuka ndarani maling. Jajal wong kere malah diampir-ampir ki monggo pinarak ngono. Bu, wong sugih kale wong kere niku kendel pundi? Kere. Bukti napa? Wong sugih niku jireh-jireh, buktine omahe dipageri dhuwur-dhuwur. Wong kere ora ana omahe sing dipageri. Ki sing dimageri apa nggih mangane kurang kok dadakno. Maka alhamdulillahirabbil alamin menika pilihan yang sangat tepat panjenengan nitipke anake teng Radhatul Quran jenengan Fatihah jenengan dongake jenengan tirakati jenengan riyadhoi soal sesuk dadi napa niku mboten urusane panjenengan tapi urusane Gusti Allah. Mun jam kalih welas langkung pengajiane pun rampung alhamdulillah. Kula pun kesel benjang dalu insyaallah teng Mijen. Mijen. Mijen niku pundi ta? Kok madhep nang dile? Ngidul ya. Nanti kula adep ngidul nih. Mugi-mugi selamat dunyane selamat akhirate, jan dunyane bejo akhirate. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil ladzina an'amta 'alaihim wa 'ala al-ladzina hadam. Dan Pak Kiai ingkang donga menika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhada bainina wa najjina minal dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawakhisa ma'adwaru minha wa ma'abadan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhuryatina wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ja'ana wa oladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an min ahli dzikri wa riyadhah min ahli ibadati wa ahli khair wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum waffiqhna fiddin waffiqhna fiddin waffiqhna fiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.